Hati tenang melamun, oh indah ceritaku. Ingat peta riwayat yang dulu, waktu beta bertemu. Hati rindu berduri, sayang tidak tersampai. Retak patah jiwa tak berdali, ingat dinda bestari. Maafkan dindaku, kita lama tak bersua. Karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Ku harapkan bersama sampaikanlah tindaku segera untuk medan teruna. Karena sedang membela negara yang terserang bahaya, doa puji juita ku harapkan bersama. Sampaikanlah tindaku segera untuk medan terbang.